Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan kajian silsilah hadis sahihnya. Hadis ke 1238. Ya. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya dengan sanad yang sahih dari Yazid bin Abi Habib secara marfu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kana yurkhil izar min baini yadayhi wa yarfa'uhu min wara'ih." Adalah Rasulullah SAW menurunkan kainnya yang bagian depan dan menaikkan kainnya yang bagian belakang. Jadi bagian depannya itu turun, bagian belakangnya naik. Paham gak Pak? Hah? Kalau antum pakai sarung, terkadang bagian depannya lebih ke depan daripada bagian belakangnya gitu kan. Nah itu yang Rasulullah lakukan. Namun sanad ini mursal karena Yazid bin Abi Habib, ya, seorang tabi'in, dan tabi'in tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Akan tetapi Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman menyambungnya dari jalan Muhammad bin Abi Yahya Maulal Aslamiyin. Dari Ikrimah Maula Ibnu Abbas, ia berkata, "Ra'aitu Ibnu Abbas idza tazara arkha muqaddama izarihi hatta taqa hasyiyatah ala dhahri qadamaihi wa yarfa'u izar mimma wara'ahu. Qala faqultu lahu lima ta'tazir hakadha? Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'taziru hadzal izrah." Qultu wa hadza isnadun sahih. Ikrimah Maula Ibnu Abbas berkata, "Aku melihat Ibnu Abbas memakai sarung di mana bagian depan sarungnya itu ya turun sampai menyentuh punggung kakinya. Ya ujung sarungnya itu, ya. Karena kan kalau di zaman Nabi itu sarungnya itu ya panjang, dilipat-lipat gitu. Kalau kita kan melingkar kan ya. Kalau sarungnya melingkar sulit untuk mengikuti seperti ini. Sebab kalau sarungnya melingkar pasti bagian depan bagian belakangnya biasanya rata gitu kan. Tapi kalau sarungnya ya segi empat aja kemudian kita melipat-lipat, ya seringnya bagian depannya lebih turun dibandingkan bagian belakangnya. Antum aja kalau pakai kain ihram ya. Kalau pakai kain ihram seringkali bagian depan tuh lebih rendah dibandingkan bagian belakang. Iya. Kata Ikrimah, "Aku melihat Ibnu Abbas ya ketika memakai sarung bagian depannya lebih rendah bahkan sampai menyentuh ya punggung kakinya. Sementara bagian belakangnya tinggi." Lalu aku berkata, "Kenapa kamu memakai sarung seperti ini?" Ya, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW memakai sarung seperti ini." Syekh Al-Albani berkata sanadnya sahih. Dan Ibnu Sa'ad meriwayatkan juga dengan sanad yang sahih dari Muhammad bin Abi Yahya dari seorang laki-laki dari Ibnu Abbas. Ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW memakai sarung di bawah pusar sehingga terlihat pusarnya. Dan aku melihat Umar memakai sarung di atas pusar." Ya. Nah, di sini menunjukkan ya, akhi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memakai sarung itu seperti itu ya. Jadi bagian depannya lebih rendah dibandingkan dengan bagian belakangnya. Bahkan Ibnu Abbas sengaja melakukan itu dan mengatakan, "Aku melihat Nabi melakukan seperti ini." Ya. Dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam mujarradul fi'l, sebatas perbuatan, tidak menunjukkan kepada wajib. tapi itu perkara yang sunnah saja. Makanya Ibnu Abbas mengikutinya, ya, melakukan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis 1239. Hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dari Syaiban, ia berkata haddatsana Sulaiman bin Al-Mughirah. Ia berkata haddatsana Thabit Al-Bunani dari Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr semoga Allah meridainya. Ya. Qal, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahu an yata'a ahadun aqibah walakin yaminun wa shimal. Rasulullah SAW tidak suka seseorang tuh menginjak tumitnya. Kalau lagi jalan terkadang kan, Pak, karena jarak kita dekat dengan teman gitu kan, pas kita melangkah kita nginjek tumitnya dia gitu, Pak. Paham enggak? Tumitnya keinjek sama kita. Nah, Nabi sallallahu alaihi tidak suka itu. Beliau lebih suka orang itu berjalan di kanan atau di kiri, bukan di belakang sehingga terinjak tumitnya. Iya. Kemudian Al-Imam Hakim membawakan sanad lainnya dari jalan Umayyah bin Khalid. Ia berkata haddatsana Sulaiman bin Mughirah dari Sabit, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari Abdullah bin Amr. Lalu Al-Hakim berkata sahih sesuai dengan syarat Muslim. Namun kata Syekh Al-Albani, Shu'aib ini bukanlah perawi Muslim, jadi hadis ini sahih saja, tidak bisa dikatakan sesuai dengan syarat Muslim. Iya. Namun kata beliau, adunnu anna dzikrahu fi hadzal isnad waham. Saya merasa, menyangka penyebutan Syu'aib di dalam sanad ini kayaknya sebuah kesalahan, kata beliau. Kenapa? Karena Hammad bin Salamah meriwayatkan dari Sabit seperti periwayatan Syaiban dari Sulaiman, tapi ia tidak menyebutkan Umar. Akan tetapi Hammad berkata dari Sabit, dari Syu'aib bin Abdullah bin Amr, dari ayahnya, ia berkata, maru ya Rasulullah ya'kul muttaki'an qat wa la yata'u aqibahu rajulan. Tidak pernah Rasulullah SAW makan dalam keadaan menyandar, ya. Dan tidak pula ya seseorang menginjak aqibahu, tumitnya. Diriwayatkan Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Dan lahirnya hadis ini ya sanad tadi tampaknya mursal, karena Abu Syu'aib yaitu Muhammad bin Abdullah bin Amr, ya, sebagaimana disebutkan oleh Syaiban di situ, itu bukan sahabat, ya, sehingga kata beliau, beliau lebih merojihkan riwayat tersebut. Beliau berkata, Al-Mundhiri menyebutkan Syu'aib ini adalah ayahnya Amr bin Syu'aib. Dan yang ada dalam kitab Ibnu Majah adalah Syu'aib bin Abdullah bin Amr dari ayahnya, yaitu Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr. Ya, kalau ternyata Thabit Al-Bunani di sini menisbatkan kepada kakeknya ketika ia menceritakan darinya, maka itu boleh saja, bisa jadi, kata beliau. Tapi kalau ia menginginkan ayahnya adalah Muhammad, berarti hadisnya mursal, karena Muhammad bukan sahabat. Tapi kalau yang dimaksud dengannya adalah kakeknya itu Abdullah bin Amr, berarti ini bersambung. Ya. Dan di mana Syu'aib mendengar dari Abdullah bin Amr juga. Kata Syekh Al-Albani, yang rajih menurutku yang kedua. Bahwa yang dimaksud dengan kakeknya adalah Abdullah bin Amr. Ya. Berdasarkan riwayat Sulaiman bin Al-Mughirah, sehingga sanadnya bersambung dan sahih, wallahu a'lam. Di sini menunjukkan ya akhi, bahwa Nabi SAW tidak suka kalau sedang berjalan ada orang berjalan di belakangnya sehingga bisa menginjak aqibahu. Rasul tidak suka orang lain berjalan di belakangnya. Beliau lebih suka orang itu berjalan di kanan atau di kiri. Kenapa? Ya karena disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Ibnu Mas'ud pernah berjalan, kemudian ada orang mengikut di belakang. Lalu Ibnu Mas'ud membalik ke belakang dan berkata, apa yang saya bisa bantu untuk kalian? Iya. Kata Ibnu Mas'ud, kalau tidak ada hajat, pergilah kalian. Sebab ya, perbuatan kalian itu menyebabkan apa? Menyebabkan kehinaan buat orang yang mengikuti dan kebinasaan buat orang yang diikuti. Kalau kita berjalan, ada orang berjalan ngikutin di belakang. Wah, Pak, terkadang ada rasa ujub gitu, saya punya pengikut nih dan yang lainnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka ya, seorang sahabat atau para sahabat berjalan di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud pun tidak suka, para sahabat tidak suka. Beliau lebih suka orang itu berjalan di kanan dan di kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ketawaduan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga agar kita ini akhi ya, jangan sampai melakukan perbuatan yang menyebabkan kita ujub. Ya, karena misalnya orang-orang mengikuti kita di belakang, kita merasa wah, ya kita ini punya pengikut banyak nih. Berarti kalau ada di depan berarti wah ini kiainya nih. Wah ini berarti pemimpinnya nih. Wah ini berarti akhirnya khawatirnya ada ujub di hati kita ya, akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya, makanya beliau tidak suka seseorang itu berjalan di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis 1240. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam Tarikhul Kabir dan Abu Daud, Nasa'i, Ahmad dari jalan Hammad bin Zaid dari Hajib bin Al-Mufaddal bin Muhallab dari ayahnya, ia berkata, aku mendengar Nu'man bin Bashir berkata, I'dilu baina auladikum. Bersikap adillah kalian di antara anak-anak kalian. Bersikap adillah kalian di antara anak-anak kalian. Bersikap adillah kalian di antara anak-anak kalian. Beliau berkata, sanad ini hasan. Perawinya thiqat, kecuali siapa? Mufaddal bin Muhallab ini. Di mana Mufaddal bin Muhallab ini seorang yang saduq. Iya. Karena dia seorang yang saduq berarti sanadnya hasan. Iya. Hadis ini menunjukkan Bapak sekalian, perintah untuk berbuat adil terhadap anak-anak. Adil itu apa sih, Pak? Apakah adil itu artinya sama rata? Tidak. Adil itu artinya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Sekarang kalau adil itu sama rata, sulit, Pak. Harus adil. Ya. Gimana uang jajan anak yang udah gede dengan anak kecil, kan enggak mungkin sama, kan, Pak? Kebutuhan yang udah kuliah dengan yang masih SD atau masih TK pasti beda. Iya tidak? Iya. Sekarang kalau adil itu harus sama, sulit sekali. Maka dalam yang sifatnya itu kebutuhan, maka pada waktu itu ya kita berikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing yang berbeda keadaannya. Itu namanya adil. Tapi dalam masalah yang sifatnya pemberian rumah, tanah, maka yang sepertinya harus sama. Berdasarkan sebuah hadis, bahwasanya ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah dan berkata, "Hai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin memberikan kebunku yang di sana untuk anakku yang ini." Apa kata Rasulullah? "Aqulu waladika nahatu bidzalik?" Apakah semua anakmu kamu beri yang sama dengan itu? Kata orang ini, "Tidak, hai Rasulullah." Kata Rasulullah, "Fala idzan, kalau begitu tidak boleh." Jadi kalau misalnya antum mengasih ya rumah buat anak, semuanya harus kasih rumah sama. Kasih tanah buat anak, tanah sekian, semua dikasih, semua sama. Sebab kalau seperti itu nanti udah gedenya apa, bakalan jadi sengketa. Mungkin mereka akan marah sama bapaknya, kok saya gak dikasih, kok saya gak dapat apa-apa. Itu kakak saya lebih gede, ya nasibnya udah gitu dapat warisan lagi. Ya sementara saya cuma dapat segini dan segitu. Ya namanya manusia, terkadang ya tahu sendirilah. Ya seringkali terjadi persengketaan hal-hal seperti itu. Ya. Makanya yang sifatnya kayak pemberian-pemberian tanah itu memang harus adil, sama rata maksudnya begitu. Tapi kalau yang sifatnya sesuai dengan kebutuhan, ya seperti misalnya uang jajan, ya untuk kebutuhan sekolah dan yang lainnya, sulit dia ya, untuk sama rata. Karena makna adil itu artinya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Hadis 1241. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Hammam bin Yahya dan Hammad bin Al-Ja'ad dari Qatadah dari Aiman dari Abu Umamah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Tuba liman ra'ani wa amana bi wa tuba saba marrat liman lam yarani wa amana bi." Tuba, apa sih tuba itu, Pak? Tuba itu bisa mempunyai makna kebahagiaan buat dia, kebaikan buat dia. Atau dalam satu riwayat yang lain, tuba itu sebuah pohon di mana? Di surga. Ya. Tuba buat orang yang melihat aku dan beriman kepadaku. Kemudian tuba 7 kali. Buat orang yang tidak melihatku dan dia beriman kepadaku. Ya. Syekh Al-Albani berkata sanad hadisnya dhaif. Perawinya semuanya thiqat selain Aiman bin Abi Umamah itu. Di mana Ibnu Abi Hatim menyebutkan dalam Jarh wa Ta'dil, ya. Dan bahwasanya ia meriwayatkan dari Abu Umamah dari Abu dan darinya Qatadah. Artinya itu majhul. Dan Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Mizanul I'tidal juga menyatakan ia majhul. Iya. Ibnu Hibban menyebutnya dalam perawi yang sebagai perawi yang thiqat. Tapi ingat, Ibnu Hibban itu ya seringkali mentsiqahkan perawi yang majhul. Makanya Ibnu Hibban ini punya manhaj yang aneh, Pak. Dalam masalah mentsiqahkan, beliau mudah banget mentsiqahkan. Sampai-sampai perawi majhul aja ditsiqahkan sama beliau. Tapi dalam masalah menjarah syadid banget. Gara-gara satu kesalahan aja bisa dijarah sama beliau. Makanya kata para ulama, Ibnu Hibban ini mengumpulkan dua manhaj, dua metode yang saling bertabrakan. Iya. Makanya sebatas disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Ats-Tsiqat tidak menunjukkan perawi itu thiqah. Enggak. Ini kaidah yang harus kita pahami. Iya. Al-Hafidh berkata dalam Al-Lisan, waqtulifa ala Hammam fil hadis, dan diperselisihkan atas Hammam dalam hadis tersebut. Berkata Ubaidullah bin Musa, ya, Abu Daud atau Yalisi dan yang lainnya dari Qatadah, darinya dari Abu Umamah. Abu Amir Al-Aqadi berkata dari Hammam, dari Qatadah, dari Aiman, dari Abu Hurairah, wallahu a'lam. Dan Ibnu Hibban mensahihkan kedua jalan tersebut. Aku berkata, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, jalan Abu Hurairah dalam kitab Mawaridudz Dham'an, di mana jalan yang pertama itu lebih kuat menurutku karena bersepakat padanya 3 perawi, sementara jalan yang kedua itu bersendirian padanya Al-Aqadi. Yang jelas kata beliau sanadnya lemah karena Aiman ini majhul, dan pentaufikan Ibnu Hibban itu tidak bisa dianggap. Karena sudah kita ketahui bahwa Ibnu Hibban itu suka mensikohkan perawi yang majhul. Apa sih majhul, Pak? Majhul itu ada 2. Ada majhul ain dan majhul hal. Apa majhul ain? Majhul ain itu adalah seorang perawi yang tidak ada meriwayatkan darinya kecuali 1 orang. Dan tidak ada yang mensikohkannya. Sedangkan majhul hal artinya seorang perawi yang meriwayatkan darinya 2 orang dan tidak ada yang mentsiqahkannya. Itu namanya majhul, ya. Kemudian kata beliau diriwayatkan Imam Ahmad Tabrani dengan sanad-sanadnya. Akan tetapi hadisnya mempunyai syahid penguat dari hadis Tsabit dari Anas ya dengan lafaz tuba liman amana bi wa ra'ani marrah wa tuba liman amana bi wa lam yarani sab'a mirar. Tuba bagi orang yang beriman kepadaku dan melihatku, dan tuba bagi orang yang beriman kepadaku dan tidak melihatku 7 kali. Ya. Dikeluarkan Imam Ahmad, ia berkata haddatsana Hashim bin Al-Qasim qala haddatsana Jisr dari Thabit. Aku berkata sanad ini perawinya thiqat, perawi Bukhari dan Muslim selain Jisr ini yaitu bin Farqad. Ia seorang yang lemah dari sisi hafalannya. Tapi ia tidak bersendirian. Ya, di mana Abu Ya'la dalam musnad dia berkata haddatsana Al-Fadl bin Sabbah qala haddatsana Abu Ubaidah dari Muhtasib dari Thabit. Dan perawi ini semuanya juga thiqat selain Muhtasib ini yaitu Ibnu Abdurrahman. Ya. Ia disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim tapi tidak disebutkan padanya jarh dan ta'dil. Ya. Sementara Ibnu Adi mengatakan ia meriwayatkan dari Thabit hadis-hadis yang tidak mahfuz. Imam Adz-Dzahabi berkata layyin, ya lembek. Ya. Tapi dengan jalan tersebut naik kepada hasan. Karena apabila ada 2 jalan, dua-duanya perawinya lemah dan lemahnya ringan, secara ilmu kaidah ilmu usul hadis itu naik kepada derajat hasan liwairihi. Ya. Tapi hadis ini juga mempunyai jalan yang lain dengan lafaz ya 3 kali. Kalau tadi kan 7 kali ya, dengan lafaz 3 kali. Yaitu dari hadis Abdullah bin Umar, juga hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan hadis Abu Abdurrahman Al-Juhani. Adapun hadis Ibnu Umar dalam sanadnya ada Al-Umari, dia lemah. Tapi lemahnya enggak berat. Ini mengangkat. Kalau dikatakan loh, kan jumlahnya beda, yang itu 7, ini 3. Dijawab oleh sebagian ulama bahwa 3 dan 7 enggak bertabrakan karena 3 itu masuk dalam bilangan 7. Ya. Adapun hadis Abu Sa'id, maka di dalam sanadnya ada Darraj. Ya, dia seorang lemah juga. Tapi tidak terlalu berat lemahnya. Adapun hadis Abu Abdurrahman Al-Juhani, ya, maka kata beliau ya di dalam sanadnya juga ada perawi yang lemah. Tapi sanadnya jayyid kata beliau. Maka dengan sanad-sanad ini berkumpul. Kalau dikumpulkan semuanya menjadi apa? Sahih li wairihi. Wallahu a'lam. Hadis ini akhi menunjukkan keutamaan besar ya bagi mereka yang tidak melihat Rasulullah tapi beriman. Kita-kita ini alhamdulillah ya, Allah masih berikan kepada kita terus kekuatan untuk beriman kepada Rasulullah padahal kita belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ya, para sahabat didoakan oleh Rasulullahnya sekali, tuba bagi orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Tapi buat mereka yang tidak melihat Rasulullah dan beriman, Rasulullah doakan berapa kali? 7 kali, Pak. Tuba, tuba, tuba, tuba. Apakah berarti kita lebih baik dari sahabat? Hah? Hah? Lebih baik dari sahabat enggak? Lebih baik dari sahabat dari sisi ini aja. Ya. Lebih baik dari sahabat dari sisi ini saja. Dari sisi kita beriman kepada Rasulullah tapi tidak melihat Rasulullah. Bukan lebih baik dari sahabat dari berbagai sisi. Enggak lah, jauh banget kita mah, Pak. Rasulullah mengatakan la tasubbu ashabi fa wallazi nafsi biyadih. Kalian jangan mencaci maki para sahabatku, demi zat yang diriku berada di tangannya. Kalaulah salah seorang dari kalian berinfak dengan emas sebesar gunung, itu tidak akan bisa mengalahkan infak para sahabat 1 mud atau 1/2 mud. Ya, betul. Dari sisi ini kita menang. Dalam artian kita lebih banyak pahalanya dari sisi kita beriman kepada Rasulullah tapi tidak melihat Rasulullah. Dari sisi ini aja. Sedangkan yang namanya Islam kan banyak, Pak. Enggak dari sisi satu sisi aja kan ya? Ya, kalau misalnya antum, ya, misalnya antum dan sahabat antum dibandingkan, masya Allah, ternyata antum menang ya satu sisi dari 50 sisi. Sementara teman antum menang 49 sisi dari antum. Kira-kira lebih baik mana, Pak? Hah? Antum cuma mengungguli dia dalam satu sisi aja, sementara dia mengungguli antum dalam 49 sisi. Kira-kira lebih baik mana? Yang ini dong, ya. Kita mengalahkan sahabat dari sisi kita beriman kepada Rasulullah karena tidak melihat Rasulullah, karena Rasulullah mendoakan 7 kali. Dari sisi sini kita menang, tapi dari sisi yang lain kagak, ya. Dari keimanan kita, ketakwaan kita, dari ibadah kita, akhlak kita, muamalah kita, ilmu kita, alah, gak ada apa-apanya kita, Pak. Iya. Makanya hadis ini tidak menunjukkan bahwa kita lebih baik daripada sahabat. Karena pengunggulan ini bersifat apa? Juz'i, ya, parsial, bukan kepada keseluruhan. Paham enggak? Paham insyaallah? Nah. Iya. Maka subhanallah, berarti ketika kita beriman dalam keadaan kita tidak melihat, itu lebih besar pahalanya daripada ketika beriman dalam keadaan dia melihat. Karena mengimani sesuatu yang terlihat itu mudah, Pak. Yang susah itu adalah mengimani sesuatu yang tidak terlihat. Iya kan? Iya. Maka dari itu ya akhal Islam, azakumullah, alhamdulillah, ya, dengan keistimewaan yang kita dapatkan di akhir zaman ini, di mana kita tidak melihat Rasulullah, tapi kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 1242. Hadis yang dikutipkan Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Muhammad bin Ajlan, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naha an khatamiz dhahab wa an khatamil hadid. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang cincin yang terbuat dari emas dan cincin yang terbuat dari besi. Dikutipkan Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan Ahmad dan semisalnya, yang hampir sama dengannya. Syekh Al-Albani berkata sanadnya hasan, hadis ini bahkan sahih karena ia mempunyai jalan lain dari Abdullah bin Amr dan juga mempunyai syawahid sebagaimana aku sebutkan dalam kitab Adabuz Zifaf. Hadis ini menunjukkan, Pak, haram bagi laki-laki dua cincin ini. Yang pertama cincin apa? Emas. Ya, adapun cincin emas bagi perempuan enggak apa-apa. Tapi buat laki-laki haram. Yang kedua cincin besi. Adapun cincin besi haram buat laki-laki maupun perempuan. Kenapa kita katakan demikian? Karena pengharaman cincin emas itu telah ada dalil lain yang mengkhususkan. Sedangkan pengharaman cincin besi tidak ada dalil lain yang mengkhususkan. Sehingga cincin besi tidak boleh dipakai baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan cincin emas hanya diharamkan atas apa? Laki-laki saja, ya akhwal Islam, anzakumullah wa iyyakum. Namun sebagian ulama ada yang mengatakan boleh. Cincin besi boleh. Dalilnya hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i dan yang lainnya dari Abu Daud, bahwa ada seorang wanita datang kepada Rasulullah dan berkata, "Hai Rasulullah, ya, barangkali engkau punya hadat pada diriku." Artinya wanita ini ingin menghibahkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah melihat wanita itu. Rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada keinginan padanya. Maka si wanita pun diam. Lalu kemudian ada seorang sahabat berkata, "Hai Rasulullah, kalau engkau tidak berminat pada wanita itu, nikahkan saja aku dengan dia." Kata Rasulullah, "Kamu punya mahar apa?" "Gak punya." Kata Rasulullah, "Iltamis wala khataman min hadid." Cari dulu, walaupun cincin dari besi. Akhirnya dia cari. Balik lagi, "Gak ada ya Rasulullah." Ini saking miskinnya sahabat ini. Kata Rasulullah, kamu punya hafalan Al-Quran tidak? Iya, punya ya Rasulullah. Nah, kalau begitu aku kawinkan kamu dengan upah hasil mengajarkan Al-Quran tersebut. Iya, karena yang diinginkan daripada Al-Quran di sini bukannya hafalannya dibacain sama perempuan, Pak. Tapi yang dimaksud, ya kata para ulama, itu upah dari hasil mengajarkannya itu diberikan kepada si wanita tersebut. Maka aku kawinkan kamu dengan apa yang ada pada dirimu dari Al-Quran. Syahidnya di situ, cari walaupun cincin besi. Enggak mungkin Don Rasulullah menyuruh untuk mencari sesuatu yang haram. Sehingga kata mereka, ini menunjukkan cincin besi boleh. Sementara hadis ini melarang, Pak. Gimana nih? Berarti ada dua hadis yang saling bertabrakan. Bagaimana cara mengkompromikannya? Pertama ya, akhi. Iya. Bahwa apabila bertabrakan antara al-hadir wal-mubih, quddimal hadir. Kaidah usul mengatakan, apabila bertabrakan antara pelarangan dan pembolehan, maka yang lebih dahulukan apa? Pelarangan, bukan pembolehan. Maka yang lebih dahulukan apa? Pelarangan. Iya. Maka tentu hadis yang melarang lebih diutamakan. Yang kedua, perkataan Nabi kepada sahabat tersebut, cari walaupun cincin dari besi, tidak sharih menunjukkan boleh. Karena apa? Karena hal itu hanya sebatas untuk jadikan mahar, bisa jadi bukan untuk dipakai. Atau mimbabil mubalaghah, cari walaupun cincin besi, artinya usahakan mahar walaupun sedikit. Iya. Sehingga hadis tersebut tidak sharih menunjukkan akan keharamannya. Ya Allah wa'alam. Berarti pengharaman tentang cincin besi tetap ya pada keadaannya. Allahu a'lam. Hadis 1243. Hadis yang dikeluarkan Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Al-Walid bin Katsir, ia berkata, haddatsani Abdurrahman bin Al-Harits dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Asy-syaibu nurul mu'min. La yashibu rajulun shaybatan fil Islam illa kanat law bi kulli shaybatin hasanah wa rufi'a biha darajah." Uban itu cahayanya mukmin. Tidaklah seseorang beruban dalam Islam kecuali setiap uban itu diberikan satu kebaikan dan setiap uban itu diangkat untuknya satu derajat. Syekh Al-Albani berkata sanadnya hasan. Ya, di mana Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya ini adalah naskah yang ya yang hasan. Ya. Dan hadis ini mempunyai syahid lain dari hadis Abu Hurairah. Bahwa Rasulullah bersabda, "La tantifu syaib fa innahu nurun yaumil qiyamah." Jangan mencabut uban karena ia akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Maka siapa yang beruban dalam Islam, maka setiap ubannya itu apa? Ya, satu kebaikan dan satu derajat. Hadis ini ya akhwat Islam menunjukkan bahwa orang yang beruban dalam Islam, maka uban itu menjadi kebaikan buat dia, bahkan menjadi cahaya. Maksudnya beruban dalam Islam apa sih, Pak? Maksudnya beruban ya untuk kebaikan. Kadang ada orang yang beruban, cepat beruban karena banyak pikiran, Pak. Tapi pikirannya bagus, mikirin yang manfaat, mikirin tentang ilmu, mikirin tentang ini, tentang itu. Gara-gara banyak pikiran jadi cepat beruban, maka itu jadi kebaikan. Tapi kalau berubannya karena mikirnya yang buruk-buruk, gimana? Ya, beruban dalam maksiat, waduh, ubannya mungkin tidak menjadi cahaya buat dia ya akhwal Islam, azakumullah wa iyakum. Ya. Hadis ini juga menunjukkan larangan mencabut uban. Jadi uban itu jangan dicabut, Pak. Terus diapain dong? Saya kan gak pengen kelihatan beruban. Caranya dicat. Caranya disemir. Ya kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk menyemir rambut dalam rangka menyelisih orang Yahudi, kata Rasulullah SAW. Makanya itu sunnah. Makanya antum-antum yang udah pada putih rambutnya, yang dibiarin putih gitu, ya, yang sunnah itu disemir. Tapi ingat, jauhi warna hitam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, ya, sayakulnu fi akhir zaman, ya, akan ada nanti di akhir zaman, ya, orang-orang yang memakai semir-semir hitam, bagaikan hawasil hammam, bagaikan kotoran-kotoran apa namanya, kotoran hammam, hammam itu apa, merpati, ya. La yadkhuluna jannah, mereka tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga. Berarti ya, ini menunjukkan bahwa memakai semir warna hitam itu termasuk dosa besar. Jadi pakai warna apa dong? Ya terserah, pakai merah kek, pakai kuning kek, iya, pakai coklat kek, iya. Yang jelas itu sunnah untuk disemir, Pak. Iya. Maka bapak nih, saya lihat banyak yang beruban nih, ya. Maka yang beruban-beruban sunahnya begitu, dirubah dengan cara semir, ya. Hadis 1244. Hadis yang dikutlah Ibnu Adi dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dari Ibnu Lahi'ah, dari Yazid bin Abi Habib, dari Abdul Aziz bin Abi Sa'bah, dari Fadalah bin Ubaid secara marfu', bahwa Nabi SAW bersabda, asyaibu nurun fi wajhil muslim, faman sya'a falyantif nurahu. Uban itu cahaya di wajah seorang muslim. Siapa yang mau, ya, mencabut ubannya silahkan. Syekh Al-Bani berkata, hadis ini lemah karena ada Ibnu Lahi'ah. Ibnu Lahi'ah itu namanya Abdullah bin Lahi'ah, Pak. Dia itu gara-gara bukunya kebakaran jadi lemah, Pak. Iya, berubah hafalannya. Tapi ia dimuta'abaat oleh Yahya bin Ayyub dari Yazid bin Abi Habib, dikeluarkan oleh Baihaqi. Iya. Sehingga hadis ini hasan. Hadis ini menunjukkan ya akhwal Islam azakumullah wa iyakum, bahwa uban sudah saya sebutkan tadi adalah cahaya bagi seorang muslim kelak pada hari kiamat. Dan hadis ini menunjukkan juga ya bolehnya mencabut uban bagi yang mau. Tapi apakah hukumnya boleh atau makruh? Makruh. Kenapa? Karena hadis sebelumnya dikatakan Rasulullah mengatakan apa? Jangan mencabut uban. Karena uban itu menjadi cahaya. Sementara hadis ini, siapa yang mau mencabutnya silahkan. Tapi apakah kata-kata silahkan ini menunjukkan boleh? Belum tentu. Ya terkadang kata-kata yang mau melakukan ini silahkan melakukannya, kadang tidak menunjukkan kepada boleh loh, Pak. Contoh misalnya Allah mengatakan liman syaa minkum ayyastaqim. Bagi siapa yang mau di antara kamu untuk beristiqomah silahkan. Ya. Dalam surat apa itu? Mana para hufadz nih? At-Takwir. Liman syaa minkum ayyastaqim. Bagi siapa yang mau berkehendak silahkan ia istiqomah. Istiqomah wajib gak, Pak? Tapi kok Allah mengatakan begitu? Ini menunjukkan kata-kata liman syaa tidak menunjukkan secara umum bahwa itu hukumnya apa? Boleh. Enggak. Maka kata Rasulullah SAW, faman syaa falyantafi nurahu, siapa yang mau silakan ia mencabut cahayanya. Artinya kalau dia mau rugi ya silakan gitu loh. Berarti rugi enggak Pak kalau cahayanya cabut? Hah? Rugi. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi siapa yang mau untuk mencabut cahayanya silakan. Itu tidak menunjukkan kepada pembolehan, Pak. Justru itu kerugian. Bagaimana tidak? Kelak pada hari kiamat kita butuh cahaya enggak, Pak? Dengan cahaya itu keutamaan buat kita ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Iya. Maka dari itu yang beruban jangan malu kelihatan beruban. Kadang kan banyak ubannya kayak kelihatan tua euy. Ya enggak usah malu lah ya. Alhamdulillah kalau beruban dalam kebaikan kan gitu, dari cahaya. Tinggal rubah aja pakai semir kan gitu kan. Waduh Ustaz, kalau pakai semir disebut gaul dong. Ya kan, kan niatnya enggak gaul. Niat kita kan ngikutin sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis 1245. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad Baihaqi dalam Syu'bul Iman dari jalan Abdullah bin Ala bin Zaid bin Zubair bin Zabr. Ia berkata, aku mendengar Al-Qasim Maulana Yazid bercerita dari Abu Umamah. Ia berkata, Rasulullah SAW keluar kepada suatu kaum dari Ansar yang bidun lihahum, yang apa namanya, janggut mereka putih. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya ma'asyar Ansar, hammiru wa saffiru wa khalifu ahlal kitab. Hai orang-orang Ansar, merahkan atau kuningkan ya janggut kalian itu. Lihat ya, disuruh oleh Nabi, merahkan atau kuningkan janggut kalian itu, selisih ahli kitab. Faqalu, mereka berkata, ya Rasulullah, inna ahlal kitab yaqussuna asaninahum wa yuwaffiruna sibalahum. Mereka berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang ahli kitab itu suka mencukur janggut mereka dan memanjangkan kumis mereka. Faqala Rasulullah, maka Rasul bersabda, waffiru asaninakum wa qassiru sibalakum wa khalifu ahlal kitab. Panjangkan janggut kalian ya, pendekkan kumis kalian, dan selisih ahli kitab. Maka kemudian mereka berkata, wahai Rasulullah, inna ahlal kitab yatakhaffafuna wala yanta'ilun. Ya wahai Rasulullah, orang-orang ahli kitab itu enggak suka pakai sendal. Sendang, mereka sukanya pakai khuf. Kata Rasulullah, intakhilu wa takhaffafu. Kata Rasulullah, silakan pakai sendal dan boleh juga pakai khuf. Wa khalifu ahlal kitab, selisih ahli kitab. Ya. Syekh Al-Albani berkata, sanad ini hasan. Nah, di sini menunjukkan Bapak sekalian, yang pertama, anjuran untuk menyemir rambut dan jenggot yang putih. Jadi jangan dibiarkan putih gitu, Pak. Ya, semir saja. Ya. Dan di sini perintah, berarti itu sunnah yang sangat ditekankan. Apalagi Nabi mengatakan apa? Selisih ahli kitab. Ya. Hadis ini juga menunjukkan Bapak sekalian, perintah untuk memanjangkan janggut dan memendekkan apa? Kumis. Sebagian orang ada yang mengatakan, katanya perintah memanjangkan janggut itu dalam rangka menyelisih ahli kitab. Betul. Oh, berarti kalau ahli kitab memanjangkan janggut, kita boleh dong mencukur janggut. Tetap tidak boleh. Kenapa? Karena janggut itu termasuk sunnah-sunnah fitrah. Ketika ahli kitab atau orang majusi itu mencukur janggut, berarti mereka telah menyelisihi sunnah fitrah. Makanya kan seluruh nabi dan rasul berjanggut gak Pak? Janggut itu adalah merupakan sunnah para nabi dan rasul semuanya. Iya. Seorang laki-laki dengan berjanggut itu lebih berwibawa Pak. Antum lihat aja singa, ya. dengan janggutnya itu, wah kelihatan masya Allah pak. Tapi antum cukur janggutnya singa tuh. Iya. Maka dari itu laki-laki dengan janggut tuh masya Allah kelihatan masya Allah lebih berwibawa, lebih ini. Iya. Maka dari itulah mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada pemerintah kita. Iya. Demikian pula para petinggi negeri kita yang melarang bawahannya untuk mencukur jenggot. Pada sebetulnya jenggot itu masya Allah pak, sudah dibuktikan secara ilmiah bahwa itu manfaatnya banyak jenggot itu. Di antaranya juga apa? Menghancurkan bakteri-bakteri yang menempel. Iya. Di antaranya juga memelihara hormon dan yang lainnya. Ya, wallahu a'lam, sekedar cukup dan mohon maaf tidak ada tanya jawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.